ngucap anak rap berbakti yang menyen ngono anane kote sing keroto iki kersane ison biayen hang nyongga uga deweni. Bisa membawa calon.